Ibrani pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 28 akan jadi pokok pikiran kita. Pengantara yang sempurna itu tema kita ya, ini IT-nya salah kali ini ya. Saudara-saudara, apa pengantara yang sempurna yang dibicarakan Alkitab? Kita lihat Ibrani pasal 7, 11 sampai 28. Saya baca 11, saudara baca 12, terus bergantian hingga selesai. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mesbah. Dan hal itu jauh lebih baik, lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang beriman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Saudaraku yang kekasih, sesudah minggu lalu kita belajar dan berbicara tentang bagaimana Abraham ternyata memberikan persembahan kepada Melkisedek, persembahan persepuluhannya. Ingat, perpuluhan tidak diatur di Taurat, bahkan pra-Taurat sebagai tunduk upeti, tanda hormat kepada yang lebih tinggi. Nah, itu yang kita lakukan di dalam hidup berjemaat. Tapi pertanyaannya, untuk apa perpuluhan? Maka di PL sudah diatur sedemikian rupa. 12 suku, 11 mendapat tanah pusaka, yang satu tidak, yaitu Lewi. Sehingga yang 11 mengumpulkan perpuluhan dari hasil usaha mereka, maka terkumpullah 11 kali 10, 110%. Maka Lewi mengelola yang 10% ini. Sehingga sisalah yang 11 suku hanya punya 90%. Tentu Alkitab tidak sedang mengajar supaya pengusaha cukup punya 90, lalu pendeta punya 110. Karena semua jadi pengen pendeta ya. Oh 110 kan begitu. Inilah matematika bodoh yang sedang dikembangkan saat ini sebagai wujud keserakahan para pelayan-pelayan Tuhan. Alkitab mengatur 4 posting untuk hal itu. Pertama untuk hamba Tuhan karena memang mereka harus hidup dan tidak punya tanah pusaka. Dan mereka bukan pengusaha, dikhususkan jadi hamba Tuhan. Jangan campur adukkan pendeta dan pengusaha. Karena sejak semula tidak demikian adanya. Itu sebab para rasul dipanggil untuk meninggalkan pekerjaan mereka. Menjala ikan, menjadi penjala manusia. Prinsipnya sangat clear PLPB, jangan diutak-atik. Kasus Paulus bukan kasus Paulus pengusaha. Kasus Paulus ketika kesulitan pendanaan untuk berangkat melanjutkan pelayanan, dia membuat tenda bersama dengan Priscilla Aquila, lalu sudah selesai mereka pergi lagi. Mereka tidak dalam konteks pebisnis profesional. Karena pebisnis profesional perlu konsistensi di dalam berdagang, kontinuitas yang terus menerus, itu transaksi yang tidak berhenti. Paulus bukan tipe di situ. Kita lanjut. Posting yang kedua adalah hamba Tuhan tadi, terus rumah Tuhan, bait Allah harus dipelihara. Ketiga, janda miskin. Dan keempat, orang asing. Ini diatur di dalam Alkitab. Sehingga janda miskin di dalam kehidupan Israel tidak pernah terabaikan. Karena umat Allah adalah keluarga Allah. Maka tanggung jawab bersama. Ya, baru yang keempat itu adalah apa yang disebut sebagai orang-orang asing. Maka orang asing tidak boleh kelaparan di tempat orang Israel. Karena Tuhan ingatkan, engkau dulu pun orang asing. Awas, jangan engkau keras kepada orang asing. Sebaliknya penuh perhatianlah. Saudara-saudara, 4 konsep ini yang menjadi penting. Nah, konsep ini kemudian ditumbuh kembangkan dalam perkembangan modern menjadi apa yang disebut keyboard di dalam Alkitab. apa di dalam kehidupan sosial orang-orang Israel. Satu kibbutz adalah seperti satu marga begitu ya. Mungkin kira-kira tidak sampai hampir satu kelurahan ya dengan teritori luas. Maka di kibbutz itu semua orang punya hak dan kebersamaan yang hebat. Moshe Dayan datang dari satu kibbutz. Maka anak-anak kecil waktu Moshe Dayan datang, Moshe, walaupun dia jenderal yang paling top. Karena Moshe di kibbutz itu adalah bagian dari kibbutz itu. Maka Moshe berkewajiban memberikan income dia kepada kibbutz untuk kibbutz bertumbuh dan berkembang. Ya, Indonesia menerjemahkan itu dengan istilah kooperasi. Ya, mestinya kooperasi, jadi cooperate, jadi kerjasama itu mestinya. Tetapi kemudian Indonesia itu tidak jalan. Nah, kibbutz-kibbutz ini mempunyai keunggulan-keunggulan hebat. Sehingga banyak kibbutz-kibbutz yang kemudian punya pertanian, punya hotel, punya usaha. Tapi untuk sekelompok orang dan bukan hanya untuk satu orang. Ini yang menarik, saudara. Sehingga Israel maju bersamaan, sehingga ini menjadi keunikan hebat. Sehingga antara orang Yahudi satu dan Yahudi lain tidak ada jurang kayak miskin yang terlalu lebar. Semua dekat. Naik bareng. Karena sistem kibbutz dikembangkan secara luar biasa. Konsep itu dikembangkan dari perjanjian lama. Ya. Ini penting. Ketika kemudian dikembangkan dalam gereja, maka pendeta naiknya cepat, jemaatnya masih di situ terus. Ini miris setengah mati. Ya, jauh dari semangat yang terkandung bahkan di PL sekalipun. Di PB sebetulnya 100% punya kita adalah punya Tuhan. Kenapa engkau hitung-hitungan kalau mau melayani Tuhan? Jangan pernah. Ya. Bukan berarti saudara tidak makan, saudara tidak boleh punya rumah, punya mobil. Saya harus jujur, saya punya rumah dan saya punya mobil. Tetapi yang saya mau katakan, kalau hidupmu adalah kamu, maka kamu bukan lagi orang yang seperti Tuhan mau. Nah, oleh karena itu, status kita menjadi seperti itu karena apa? Nah, ini pertanyaan yang menjadi menarik. Bagaimana Kristus telah menjadi seorang yang menyempurnakan kita di dalam hidup kita sebagai laskarnya. Oleh karena itulah dikatakan saudaraku, bagaimana pergeseran di dalam perjanjian baru menjadi pergeseran luar biasa, yaitu pergeseran ketentuan keimaman. Ketika Musa diberi perintah oleh Tuhan, hai kalian 11 suku akan mendapat tanah perjanjian. Musa sendiri tidak nyampe ke tanah Israel dan membagi. Yosua yang membagi tanah bagi 11 suku. Tetapi Lewi, engkau akan dikhususkan untuk menjadi imam dan engkau tidak mendapat tanah pusaka. Tidak kerja, karena khusus berkonsentrasi untuk itu. Jadi jangan dikaburkan dulu pemaknaan panggilan untuk seorang menjadi hamba Tuhan. Nah, prinsip ini saya pegang kuat. Ya, bagi saya cukuplah apa yang saya dapat. Ya, biarlah Tuhan kalau mau tambahkan ya urusan Tuhan lah itu. Ya, tambah kurang rezekiku bukan urusan mau kerja apa tidak, usaha apa tidak. Itu rezeki datang dari kasih dan kemurahan Tuhan itu. Nah, di dalam perjalanan seperti ini, apa yang dilakoni, apa yang dijalani oleh perjalanan kehidupan gereja Tuhan. Sehingga imamat itu dikatakan berubah dengan sendirinya, maka berubah pula hukum Taurat itu. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena dulu dalam hukum Taurat diatur imam dari suku Lewi. Sekarang datang imam bukan suku Lewi, tapi suku Yehuda, yaitu Yesus Kristus. Semua kita tahu, kata penulis Ibrani, imam datang dari suku Lewi, sesuai dengan apa ketetapan yang sudah diatur Tuhan lewat Musa. Mengapa sekarang datang dari suku Yehuda? Apakah hukum Taurat itu telah tidak lagi berlaku dan berubah? Nah, hati-hati. Maka di sini istilah yang penting dijaga dan sangat terjebak. Kristus sendiri berkata, aku datang bukan meniadakan Taurat tetapi menggenapinya. Sehingga penggenapan keimaman di dalam Kristus ini luar biasa. Bagaimana luar biasanya, Pak? Perhatikan bahwa dulu imam menjadi pengantara antara kita yang berdosa dengan Allah. Kalau kita bikin dosa, kita mesti menyembahkan korban. Tapi kita gak bisa kasih korban sendiri. Maka kita berikanlah kepada imam dan imam membakar korban itu di ruang suci. Lalu disampaikanlah sementara kita di luar ruangan itu. Nanti ruang maha suci itu satu kali orang imam itu akan diundi untuk bisa masuk ke sana. Dan tidak semua orang bisa masuk ke sana. Hanya imam. Dan tidak semua imam beruntung pernah masuk ke sana. Nah, oleh karena itu dalam menjalankan tugas-tugas yang begitu jauhnya jarak antara kita dan ruang maha suci. Sehingga di ruang suci ada pengantara imam. Nah, itu kayak mas sembahyang. Itu yang disebut Allah yang transenden. Nun jauh di sana. Imam pun tidak sembarang mendekat. Kesenggol tabut perjanjian atau apa di dalam pun bisa mati. Sehingga menurut tradisi mereka harus dikasih lonceng dan tali. Tenteng mereka jalan. Kalau tersenggol sesuatu mereka mati lalu ditarik. Ya, kisah itu dipahami karena waktu pada waktu tabut perjanjian mau dipindahkan. Ya, menahan apa namanya ini. tabut itu dan kemudian mati. Kesucian yang digambarkan menjadi sangat luar biasa. Sehingga PL memang penuh dengan simbol-simbol yang harus dipahami dengan konteks yang tepat. Elisa adalah Nabi Allah, anak-anak kecil mengejek. Botak, botak, botak. Tetapi kemudian Elisa memalingkan wajah dan berteriak pada mereka. Datang beruang dan menghabisi anak-anak remaja. Sadis ya, jangan lihat dalam konteks sekarang. Itu adalah kesucian hamba Allah yang tidak boleh diganggu. Tapi hamba Allah yang betul-betul suci. Jadi hamba Allahnya enggak usah teriak-teriak. Saya suci diurapi, jangan diutak-atik. Enggak perlu ngomong. Tuhan yang akan bicara dan membela. Kalau sekarang semua orang takut-takuti, hamba Tuhan suci dan jangan dikritik. Ya, kalau saya salah silakan Anda kritik. Ya. Tetapi kalau tidak, jangan bikin fitnah. Ya, karena saya tahu Tuhan akan bela saya. Tapi kalau saya salah, enggak usah kalian takut, Tuhan tampar saya. Maka itu kita hidup di dalam satu dinamika. Benar apa tidak berurusan dengan Tuhan itu. Nah, karena itulah di dalam PL begitu hebatnya, agungnya jabatan imam itu. Menjadi pengantara kita dengan Allah. Kita tidak bisa directly. Lalu kemudian saudara-saudaraku itu digenapi di dalam Kristus. Nah, penggenapan ini harganya mahal setengah mati. Maka untuk menggenapi, Kristus sendiri harus menjadi korban. Bukan lagi anak domba, bukan lagi darah domba. Itu sebab kemudian kitab Ibrani pun mengatakan di bagian yang lain bahwa dia telah mati sebagai korban. Kita ditebus bukan lagi dengan darah lembu tetapi darah Kristus Yesus. Petrus menyebutnya darah suci. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, sehingga di sini PL digenapi di dalam PB, maka melompatlah dari garis Lewi ke garis Yehuda. Kalau Lewi adalah korban domba, Yehuda adalah anak domba itu. Penggenapan itu terjadi. Sehingga kita tidak lagi melakukan apa yang dikatakan Taurat. Harus memberikan korban domba. Bukan karena Tauratnya tidak berlaku. Tetapi sudah digenapi dalam Kristus. Maka kita harus beralih kepada Kristusnya. Dialah anak domba. Dialah korban itu. Nah sesudah yang kekasih. Karena kalau istilah kemudian kita katakan tidak berlaku. Tapi dalam konteks yang kabur. Itu jadi bahaya. Seakan-akan PL ya dibuang saja. Nggak laku ya sobek toh. Pakai aja PB. Ngapain lagi pakai PL. Kan begitu. Sobek aja dong. Ya. Nah saya pikir gereja-gereja kontemporer selalu bilang Taurat tidak berlaku. Kasih karunia. Tapi kalau sudah perpuluhan aja. Hukum Taurat terus yang dipakainya. Ini penipuan paling gila itu. Jujur dong. Kalau memang udah nggak laku sama sekali. Jangan ribut lagi urusan perpuluhan. Di PB nggak ada urusan perpuluhan. Malah Kristus mengkritik para imam. Kalian ini kumpulkan perpuluhan. Tetapi keadilan kalian abaikan. Aku mau keadilan. Kenapa? Perpuluhan dikumpulkan janda miskin tidak diurus. Tuhan marah. Yesus kritik. Itu yang muncul di PB. Kritik Kristus terhadap praktek-praktek gereja. Nah oleh karena itu saudara, kita jangan menjadi orang yang ambivalen. Jangan jadi orang yang munafik kalau penting. Buat kita lalu berlaku. Kalau tidak penting terus tidak berlaku begitu ya. Tidak bisa begitu. Tetapi memang betul Taurat sudah digenapi di dalam Kristus. Sehingga kalau digenapi tentu tidak perlu dilakukan. Sehingga secara legalistik namanya kan tidak berlaku. Tapi tidak berlaku bukan karena dibuang. Tapi tergenapi di dalam kematian Kristus. Sehingga kematian anak domba menjadi kematian Kristus. Anak domba Allah adalah Kristus. Darah domba. Darah Kristus yang suci tergenapi di dalam. Maka suatu waktu kita konsentrasi kepada domba, anak domba, darah domba. Sekarang terkonsentrasi pada Kristus, anak-anak domba Allah, darah suci. Itulah penggenapan di dalam Kristus. Sehingga yang menggenapi keimaman itu bukan dengan barang mudah. Bukan dengan mengkudeta sebuah suku lalu menariknya. Suku kamilah sekarang imamnya. No, dengan pengorbanan. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, tidak ada peraturan suku Yehuda akan jadi imam, tetapi Kristus jadi. Sama seperti Nun jauh di sana, sebelum Musa menyampaikan suara Allah, Melkisedek sudah menjadi imam, dan Abraham, bapak moyangnya Israel memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Itu sebab dikatakan, hei kau Lewi, kalau bapak moyangmu Abraham memberi persembahan perpuluhan kepada Melkisedek, dan kau para imam-imam, kau harusnya tahu bagaimana memberikan persembahan, perpuluhanmu. Tapi kebanyakan sekarang orang terima perpuluhan, tidak pernah ngasih perpuluhan. Ini pun menjadi penipuan yang mengerikan. Nah mesti kita jaga sikap keimanan kita. Di sinilah kita perlu jujur untuk memahami apa yang menjadi kedaulatan ya, di dalam sistem nilai kehidupan kita. Karena itu menarik sebetulnya waktu Yesus berkata, Guru, apakah kami harus membayar pajak kepada Kaisar? Kalau Yesus jawab, ya bayar. Semua orang akan ngamuk karena disuruh bayar kepada si penjajah. Pasti Yesus disebut si kafir. Kalau dia bilang tidak, kelompok Herodian akan lapor ke Kaisar. Lalu Yesus akan disebut provokator untuk mengajar rakyat tidak bayar pajak. Apapun jawabannya hancur. Tetapi modern thought itu digugurkan oleh Yesus. Bukan yes or no. Dia punya alternatif multi untuk menjawab. Mana? Gambar siapa itu Kaisar? Beri apa yang harus kau beri pada Kaisar. Beri apa yang harus kau beri kepada Allah. Dikembalikannya kepada keputusan legalitas hukum yang mereka juga paham itu. Hebat ya. Saya selalu belajar dari pertanyaan jawab, tanya jawab, tanya jawab yang Yesus bikin. Maka saya waktu tanya kemungkinan. Lalu dilihat. Dia seringkali menjawab dengan membuat pernyataan. Lalu akhirnya orang itu sendiri yang menjawab. Karena harus menerjemahkan pernyataan itu. Menjadi menarik. Tetapi memang sangat tepat setengah mati. Nah kenapa? Memberi kepada Allah, beri kepada Allah. Ya itu persembahan kita. Ah, itulah perpuluhan. Tapi beri kepada negara, ah, itu pajak. Jadi imam harus kasih pajak. Oh iya dong, bayar pajak imam. Siapa bilang enggak? Pendeta harus bayar pajak. Saya bayar pajak. Saya mau tertib. Saya dapat berkat, bayar pajak. Ya itu pajak terhadap penghasilan yang saya terima. Saya kasih perpuluhan, ya itu ungkapan syukurku kepada Tuhan. 10% bagi saya yang angka relatif saja. Terlalu bodoh kalau menghitung lalu merasa kita sudah memberi kepada Tuhan karena perpuluhan. 20, 30, 40, sampai 100% pun tidak perlu kita perhitungkan. Maka malulah engkau kalau di level rohani yang kau bilang kau sudah hebat, luar biasa, tapi ternyata masih terikat hanya angka 10 saja. Lalu kalau sudah kasih, ya sorry ya perpuluhannya sudah dikasih kemari, jadi tidak bisa kemari. No, kalau ada dua orang perlu bantuanmu dan akhirnya kau memberi 20-30%, mengapa tidak? Itu berkat Tuhan. Adalah ketika engkau bisa jadi berkat. Itu prinsip kehidupan kita. Maka saya selalu percaya gereja Tuhan akan jadi kokoh dalam hidupnya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah bagaimana dikatakan suku lain tidak ada. Tetapi kemudian Yehuda masuk yaitu Kristus. Oleh karena itu kita semua tahu Yesus Kristus datang dari suku Yehuda. Namun seperti Melkisedek yang adalah imam bukan dari garis langsung Abraham. Maka bapak beriman Abraham memberikan padanya. Kenapa Abraham ya? Kenapa bukan Nuh? Jangan lupa ya. Janji kepada Nuh adalah janji alam semesta pemeliharaan. Bahwa tidak akan ada lagi apa? Air bah. Ya, jadi di dunia ini tidak akan ada air bah. Kecuali di Medan ya. Di Medan selalu ada air bah. Dan orang Batak minum air itu. Minta air bah langsung diminumnya. Minta air bah minum lagi. Orang Batak hebat ya. Makanya suku Batak dikasihi Tuhan. Yang enggak ngerti kalau ke Medan kamu minta air pasti pakai bah. Airnya dulu bah. Minta satu bah. Selalu ada kata bah. Ya. Jadi kalau minta air bah itu kita terus ingat air bah mematikan Israel. Tapi air bah menyelamatkan orang Batak dari rasa haus. Kita kembali susah. Maka Kristus menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Itu sebab gambaran dalam PL, lalu imam ini kenapa suku Lewi? Apa nilainya? Kalau toh pada akhirnya mesti digenapi Kristus. Karena imam harus memberikan korban bakaran, korban persembahan, penebusan dosa kan? Imam sendiri pun tak bisa membereskan dirinya dalam berdosa kepada Allahnya. Maka kalau dia bikin salah, apalagi di ruang mahasuci, matilah dia. Dia tidak luput dari hukuman Allah. Ya, ini imam. Maka peraturan yang terus berjalan untuk mengajar manusia itu kita sebut agama. PL adalah agama yang diberikan Allah pada manusia, tapi manusia tidak mampu melakukannya. Maka agama istilah tidak kacau, Babel membuktikan istilah menara Babel ya. Jadi agama yang tidak kacau malah jadi kacau balau. Ini logika-logika yang sangat luar biasa kalau kita memperhatikan linguistik. Maka betul pandangan sekarang pun mulai merumuskan. Para sosiolog-sosiolog ahli bermasyarakat, pada sosiologi agama mulai mengatakan agama punya beberapa karakter. Pertama, agama itu langsung eksklusif. Agamaku ini, agamamu itu kita beda. Yang kedua, agama itu selalu radikal. Mau menang sendiri, habisin yang lain. Mau Kristen, mau apa, sama saja. Tinggal jumlahnya saja, banyak mana. Yang ketiga, agama itu selalu intimidatif. harus begini, kalau enggak masuk neraka, kasih perpuluhan, kalau enggak itu mencuri uang Tuhan. Terus intimidatif. Ya. Dan akhirnya agama itu pun cenderung konfrontatif. Tidak berdiskusi. Tapi saling meniadakan satu dengan yang lainnya. Konfrontasi. Dan saya kira apa yang dikatakan sosiolog agama betul setengah mati. Nah, itulah agama. Nah, itulah produk yang kita anggap tadi di PL tadi. Hanya manusia gak bisa ngikutin Tuhan karena kejebak yang poin-poin tadi itu. Nah, ketika Kristus datang, langsung dia bilang apa? Kau dengar? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aku berkata, tampar kanan kasih kiri. Buang, kaget. Kau dengar? Balas musuhmu. Aku berkata, doakan dan berkatilah. Tapi konteksnya harus dipahami secara utuh. Karena ternyata Tuhan tidak mendoakan dan memberkatkan Yudas. Yudas masuk neraka. Artinya, ketika seorang datang kepadamu, mengakui salahnya, sebesar apapun, terimalah. Tapi jangan pernah kau obral orang yang tidak minta maaf, lalu kau maafkan. Itu kebodohan yang tidak termaafkan. Tetapi kau tidak perlu berhitung kesalahan orang padamu. Bisa mengerti ya, bedakan. Orang bikin salah, kita tidak usah hitung. Tapi tidak usah buru-buru bilang sama dia, aku maafkan kamu. Urusan apa? Maka maaf pun jadi barang recehan. Wah, dia sudah sebetulnya dia rasa guilty itu bilang maafin saya. Dan engkau sedang mendidik orang untuk tidak tahu apa itu kebenaran. Maka Tuhan melegalitas hukum dan membuat sistem. Siapa yang percaya? Surga. Yang tidak? Neraka. Hukum dunia ini paling penjara ya. Hukum Tuhan itu lebih ngeri. Tapi itulah wibawa kebenaran. Kita kembali, oleh karena itu dikatakan Kristus yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak binasa, karena dia mati untuk menghidupkan yang mati. Kalau imam berdasarkan peraturan manusia, dia akan menebus dosa, tapi bukan dia, Allah. Tapi dia tidak bisa berdoa, harus berikan korban. Karena harus ada korban terhadap dosa, nah korban itu dosa. Sekarang imam ini yang jadi korbannya itu Kristus. Maka genaplah pada Kristus itu. Oleh karena itulah dikatakan Kristus adalah imam selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Mengapa Pak disebut menurut peraturan Melkisedek? Peraturan Melkisedek yang diberi istilah mengacu kepada PB bagaimana Melkisedek datang menjadi imam. Ya. Bagaimana ceritanya? Dari mana garisnya? Ibrani sudah jelas tidak berbapa, tidak beribu. Artinya tidak penting kamu detek apa dan bagaimananya. Tapi Tuhan menetapkan dan Abraham memberi hormatnya. Sehingga kemudian hilang sekejap. Tapi hilang itu lalu menjadi gambaran, memori kepada orang Israel. Jangan sombong kau dengan hukum yang kau punya. Karena Tuhan pernah mengangkat Melkisedek. Dan bapakmu Abraham tahu memberi perpuluhan kepadanya. Hebat ya. Saya pikir Alkitab kadang-kadang sekelebat. Tapi tidak ada satupun di Alkitab yang tidak punya makna. Sekelebat pun nanti kita baru ngerti. Itu menjadi alat acu dan alat ukur kita. Maka Kristus seperti Melkisedek. Tapi Kristus lebih. Kalau Melkisedek selama-lamanya artinya enggak ada garis keturunan. Tidak ada yang menggantikan Melkisedek. Dan Melkisedek tidak disebut menggantikan siapa. Maka dikat ke atas tidak berbapa, tidak beribu. History not important for Melkisedek. Jadi Melkisedek jangan diuruskan dengan tata krama struktural. Karena enggak penting di sana. Ini keren Alkitab. Tetapi dia bukan mewariskan dan dia tidak mewariskan keimaman. Begitu pula Kristus. Dia tidak menerima arusan warisan kesukuan dan dia tidak mewariskan ke siapapun. Menempel pada diri dia selama-lamanya. Dialah imam agung kita. Nah, oleh karena itu pada waktu dia menjadi imam, saudaraku, ya, dia menyempurnakan segala sesuatunya. Maka kesempurnaan yang sudah diwujudkan pada Kristus menggenapi hukum Taurat yang cuma bayang-bayang. Hukum Taurat yang tidak sempurna. Karena darah domba tidak sempurna. Darah domba kalau kamu dosa berkali-kali, tiap kali kamu bikin dosa. Darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Kalau imam di PL adalah imam yang juga memerlukan penebusan dosa. Salah mati, yang ini tidak. Dia mati menyelesaikan dosa. Maka imam di PL punya kelemahan dan jatuh dalam dosa. Banyak imam Eli, salah satu contoh yang paling vulgar. Tetapi Kristus, seperti dicatatkan Ibrani, dia pun dicobai sama dengan kita, tetapi tidak berbuat dosa. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi mengagumkan, saudara, mencengangkan kita betapa berkualitasnya sebetulnya hidup orang Kristen. Maka hidup Kristen adalah bagaimana kita berkelahi dalam hidup ini, bertanding dalam hidup ini. Nah, jadi bagaimana kemudian pada Kristus segala sesuatu yang sempurna menempel itu? Oleh karena itulah ya, dikatakan bahwa Tuhan telah berjanji engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Maka membawa pergerakan dari PL ke PB. Dari imam-imam yang bergonta-ganti berdasarkan garis keturunan Lewi kepada Kristus yang tidak tergantikan. Dari darah domba kepada darah Kristus. Anak domba Allah. Sang penebus, dialah Kristus Tuhan itu. Maka semua tugas menempel pada dia. Dia menggenapi semua tuntutan Allah di hukum Taurat yang tidak pernah mampu dipenuhi manusia dan manusia gagal. Itu sebab di PL, setiap kali orang najis, pentahiran, itu baptis. Mereka harus mencuci diri dari air pancuran. Tiap kali bikin salah, tiap kali mereka disucikan. Tiap kali perempuan datang bulan, ya, tiap kali pula perempuan harus menyucikan dirinya. Maka dibaptis berulang-ulang di dalam Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya. Celakanya gereja, ulang-ulang pula lagi baptisnya. Ini pembodohan yang menakutkan. Saya harap orang Kristen, Anda makanya mesti belajar baik-baik. Jangan bangga terhadap hal yang salah kan. Tapi saya dulu enggak ngerti Pak, ya sudah mau diapain. Ya, kita terlambat kenal ya. Tapi enggak juga sih, memang waktunya pas. Supaya kita tahu bahwa ada waktu di mana kita salah mengerti apa sebetulnya kebenaran firman Tuhan yang prinsip. Nah lalu kita belajar untuk makin kokoh, makin mengerti secara penuh dan utuh. Kristus genap di dalam dia. Sehingga tidak ada yang diulang-ulang di dalam dia. Oleh karena itu dikatakan demikian pula Yesus jaminan dari satu perjanjian yang jauh lebih kuat. Nah makanya istilah perjanjian baru ditaruh di Alkitab waktu dibagi dua. Ya aslinya itu surat Matius dari surat Lukas. Tapi waktu mau disatukan apa ya? Oh iya ini lama ya perjanjian lama. Ini baru perjanjian baru. Perjanjian baru mengacu kepada Kristus. Tetapi ingat perjanjian lama, perjanjian baru bukan berarti perjanjian baru ada perjanjian lama hilang. Saya kemarin mimpin retret dan satu tanya jawab saya cukup kaget juga. Pertanyaan mereka kan Taurat itu udah hilang Pak, tidak berlaku lagi. Jadi dia nanya sudah bikin statement duluan kan gitu. Terus yang kedua katanya, seperti misalnya kan 10 hukum, itu kan sudah dirubah cukup jadi 2 hukum oleh Tuhan Yesus. Kasih pada Allah, kasih pada sesama itu ya. Saya bilang, pertama saya tidak akan jawab pertanyaanmu karena kalau ku jawab pasti salah dua-dua kita. Mendingan kau yang salah, ku enggak. Jadi ku koreksi dulu pertanyaanmu. Salah kau tanyanya. Nah, jadi anak-anak PA saya kalau DPA udah hafal lah itu ya. Pertanyaanmu udah salah. Siapa yang bilang begitu? Iya, saya diajarin begitu, Pak. Nah, itu salah, kita luruskan dulu. Yang kedua, ketika Tuhan membicara 2 hukum itu, disitulah terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus sendiri ngomong, kalau kau tanya kasihlah Tuhan malamu, apa itu, Pak? Dengan segenap hati jual kau rum uraiannya detailnya ya 10 hukum itu kau baca. Kasih sesama manusia Pak, ya kau baca yang tentang hukum dengan sesama manusia. Breakdown detailnya di situ. Ya. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Nah itu sebab ketika kemudian semangatnya itu digali, ada seorang pemuda kaya mau ikut Yesus lalu bilang, guru gimana caranya aku dapat hidup yang kekal. Yesus bilang juallah seluruh apa, jangan mencuri, udah jangan ini, udah oh, aku udah lakukan semua. Bagus kalau gitu jual semua harta dan ikut aku. Dia katanya tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak menginginkan milik sesama. Artinya relasi sesama itu betul-betul dia lakukan. Yesus bilang jual semuanya ikut aku. Sedihlah hatinya karena terlalu banyak hartanya. Jadi apa? Ritualnya dia jalani, spiritualnya dia tidak punya. Padahal sejatinya ritual itu adalah kasihlah sesama manusia seperti. Artinya waktu kau memberi itu seperti kau rindu dan cinta memiliki. Begitulah yang kau cinta memberi. Seperti kau rindu cinta mempunyai. Begitulah yang kau melepaskan. Nah dia tidak punya. Ternyata dia ritual keagamaan, spiritual no. Padahal di sinagog, di bait Allah, dia selalu disebut pemuda yang hebat, jempolan, baik, luar biasa. Tapi di mata Yesus rontok sudah. Saya selalu memikirkan Alkitab. Tidak jadi penting kalau orang bilang saya pendeta baik, pelayanan cukup oke. Karena hari ini orang bisa puji kita, besok bisa maki kita. Iya kan? Hari ini orang bisa angkat kita, besok fitnah kita. Nah itu biasa dalam dunia ini. Tetapi bagaimana Tuhan menatap kita? Nah, itu yang penting. Karena itu lu baca Alkitab. Alkitab bilang gini, aku enggak begitu. Aku salah doa, lalu lakukan. Kan begitu ya. Sehingga di dalam bagian seperti ini, penggenapan-penggenapan tadi Taurat tadi yang ini mesti dilihat. Ya, jadi bukan ditiadakan, tetapi sudah digenapi. Nah oleh karena itu saudara, ketika sudah digenapi, penggenapannya lah yang kita pegang. Kan enggak perlu lagi simbol-simbol tadi itu kan, darah domba itu kan sudah enggak perlu, anak domba enggak perlu karena ini. Baptis ulang-ulang itu udah gak perlu karena ini. Ini satu ini, Kristus ini, di dalam dia ini. Mata ganti mata enggak perlu karena matamu yang dicongkel itu sudah digantinya dengan kematiannya. Maka mata itu haknya dia. Bukan hakmu lagi ngambil mata itu. Ya, tapi apa yang diperintahkannya lakukan. Supaya semua menjadi hati-hati. Maka di dalam Matius pun diatur, Yesus sendiri mengajari. Kalau ada yang salah panggil, enggak ngaku dia bawa dua saksi. Enggak ngaku juga kasih tahu jemaat. Jemaat bilang salah, lalu dia enggak ngaku juga keluarkan dia, ekskomunikasikan dia. Itu Alkitab. Jangan diabaikan. Nah, itu Matius 18, 2-3 orang berkumpul aku hadir. Itu bukan persekutuan, pengadilan. Baca dari atas sampai bawah. Saya suka Alkitab, keren. Seluruh basis prinsip dalam hukum, filosofinya memang dibangun dalam pemikiran Alkitab. Maka kalau orang jalan berdasarkan ajas, minoritas, mayoritas, hancur semuanya. Harus berdasarkan kebenaran, baru prinsip itu bisa dibangun. Ya, di sini kita mesti berkelahi betul-betul. Oleh karena itulah, dia Kristus adalah imam besar yang kita perlukan. Yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Puji Tuhan. Itulah Yesus Kristus. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku yang kekasih, dia adalah imam besar yang tidak perlu lagi tiap hari mempersembahkan korban. Karena dia jadi korban. Kalau imam besar itu kan mempersembahkan korban kan? Kadang-kadang kita pun dikorbankannya. Sudah memberikan korban, korban ini mesti beli di halaman Bait Allah lebih mahal lagi. Korban duit kita kan? Dimanfaatkannya pengakuan dosa kita untuk keuntungannya. Sejak dulu sampai sekarang, bisnis paling bagus di gereja. Sejak dulu sampai sekarang, bisnis di rumah ibadah paling bagus. Agama apapun. Karena itu adalah bisnis perasaan yang paling luar biasa. Memanipulatif. Gak ada ukurannya. Kalau barang kan kita beli roti. Mahal amat, udah enggak enak, mahal. Kita enggak mau beli lagi kan. Kalau pengakuan dosa, sampai kapanpun hobi kita kok bikin dosa. Rasa lapar bikin dosa itu kan lapar terus. Maka pengampunan itu jadi besar. Tiap hari kita datang ke gereja, tiap hari kita diampuni. Apa bodoh bangsawan-bangsawan di Eropa? Apa bodoh para raja-raja di Eropa? Sampai mereka memberi surat pengampunan dosa? Pasti otak mereka enggak bodoh. Tapi sudah di-abuse oleh sistem keagamaan. Taruhlah koin emasmu. Glinding, glinding, glinding, glinding. Kluk, begitu hilang bunyinya, bersih dosamu. Maka mereka taruh. Glinding, glinding, glinding, glinding. Kluk. Oh, thank you. Langsung bersih dosanya. Jadi bodoh-bodohin dia sama pemimpin gereja. Ya, temanku juga sih pemimpin gereja ya. Kami-kami juga lah itu pendeta-pendeta bodoh ini semua. Yang rakus-rakus ini. Itulah hidup. Karena itu jangan jadi umat yang menutup matamu. Buka matamu baik-baik. Belajar yang benar. Cintai kebenaran. Ingat, sekalipun kita sendirian karena kebenaran, pilihlah itu. Ya, hidup tidak mudah. Karena memang Tuhan tidak pernah janji mudah kan? Aku mengutus kau seperti domba ke tengah. Habislah kita ini. Mau dicabi-cabilah kita ini kalau gitu Pak. Memang iya. Tapi jangan kau takut. Pada waktunya roh Bapakku akan mengatakan padamu apa yang akan dikatakannya. Berarti kita mesti nunggu-nunggu Tuhan nolong kita kan. Sementara kita gak tahu kapan dia nolong kita. Kita tunggu terus itulah gak sabarnya. Kapan ini Tuhan? Akhirnya kita ambil tindakan. Kenapa kau lakukan? Habis Tuhan terlalu lama, aku coba bantu Tuhan deh. Tuhan kok dibela? Tuhan kok dibantu? Mana bisa kau bantu Tuhan? Tuhan membantu kita. Tuhan membela kita. Sabarkah kau menunggu pertolongannya? Pikirkan baik-baik. Itulah imam agung itu. Dia tidak pernah bekerja terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tetapi yang repot sekarang kalau kita berurusan dengan imam agung ini, begitu kita datang, dia tahu hati kita. Begitu kita memohon, ya Kristus, tolonglah kami. Lalu Yakobus bilang, memang kau sudah berdoa. Kau memang sudah memohon kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mengabulkan doamu karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Iman ini menyenangkan. Ia menjadi imam sempurna, tapi awas, imam ini menakutkan karena kita tidak bisa membohonginya. Dia tahu hati kita, dia tahu pikiran kita. Bahasa kita boleh manis, tapi dia mengerti semuanya. Itu imam kita. Karena itu belajarlah jujur dalam doamu. Belajarlah mengukur doamu. Kalau kita gak lakukan, lebih bagus kita ngomong, Tuhan ampuni kami. Kami tidak melakukan itu. Jangan seakan-akan kita sudah mengerjakan hebat, luar biasa. Padahal tidak. Dia tahu kita. Oleh karena itulah, dia yang mempersembahkan korban satu kali untuk selama-lamanya. Menjadi keunggulan dalam penebusan dosa. Pak, satu kali selama-lamanya gimana? Future atau past? Past, present, future. Ya, di dalam untuk selama-lamanya. Pengampunan dosa dulu, sekarang akan datang satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu tidak mungkin ada orang yang sudah ditebus Kristus bisa hilang. Pak, buktinya ada, Pak. Dia dulu orang percaya, sekarang murtad, enggak terima Tuhan. No. Memang dari dulu dia enggak dipilih Tuhan. Cuma kau sudah berhasil ketipu, itu saja kok. Kau yang ketipu, jangan Tuhan yang kau bawa-bawa. Bisa ngerti maksud saya? Kita yang bodoh mengenali originalitas sehingga kita tertipu dengan imitasi. Itu sebab pohon dikenal dari apa? Bukan kegiatannya. Perhatikan kalimat saya ya. Pohon dikenal dari apa? Bukan kegiatannya. Walaupun Big Man Sirait ini berkhotbah. Walaupun anggota keluarga aku semua misalnya melayani Tuhan, ada yang nyanyi, ada yang ini, omong kosong itu. Kalau buahnya tidak kelihatan. Buah itu bukan kegiatan, ingat ya. Saya mau pelayanan gak hitung-hitungan. Udah mau rontok sebenarnya jantungku ini jalan terus aku. Tapi itu sorry, itu kegiatan. Hatiku siapa yang tahu? Siapa tahu dengan begitu kan sebetulnya aku punya trik. Aku, waduh Pak Bigman hebat ya. Udah sakit-sakit masih terus pelayanan. Ah itu trikku supaya kau kagum. Lalu habis itu, wah kasihan dia. Kau kasih aku uang. Puji Tuhan, tercapai cita-citaku. Ah kira-kira itu. Kamu mana tahu? Tulus gak aku? Aku bisa punya kegiatan, aku bantu kau. Supaya kau bilang aku baik. Benar baik apa enggak, mana kamu tahu? Maka ku dapatkan apa yang ku inginkan dengan apa yang aku punya. Aku sapa kau, senang ketemu kamu. Apa kabar? Lalu kau bilang, Pak Bigman ramahnya luar biasa. Ya, kau lupa, itu hanya menyentuh dompetmu. Dan bukan hatimu. Itu keramahan palsu. Bisa. Saya bolak-balik Kalimantan masuk surga, omong kosong itu. Oh Pak Bigman hebat melayani anak-anak desa loh. Nanti besok tahun depan mau ke Papua. Bawa lagi, kagum loh kami. Apakah aku lakukan itu murni atau tidak? Itu persoalannya. Maka kegiatanku tidak akan pernah menyelamatkan aku. Dan aku berurusan dengan imam agungku yang tahu hatiku dan pikiranku. Yang kalau aku salah dia ngerti. Aku salah mungkin jangan bilang teman, istri pun bisa gak ngerti. Tapi dia ngerti kalau aku sungguh-sungguh. Tapi kalau aku bilang aku berubah sungguh-sungguh, pasti kelihatan buahnya. Mana bisa aku bilang, kupukul kau. Bleh, sorry aku pukul kamu. Ini bukan apa-apa. Sebetulnya si hatiku lembut. Kan bingung kau kan? Bapak ini lembut tapi ditonjoknya aku . Supaya kau bertobat. Alamak, bahasa apa itu? Ya. Itu manipulatif. Nah karena itu Imam Agung ini lain. Dia perhatikan anak-anak. Tapi dia hardik raja. Waduh. Semua orang kaya ikut dia. Tapi dia tidak pernah memperhamba diri kepada mereka. Wah, Imam Agung kita. Begitulah seharusnya hidup kita. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Hukum Taurat telah menetapkan imam yang diliputi oleh kelemahan. Ya. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Imam punya kelemahan? Yes. Nah, kalau gitu bolehkah saya bilang, namanya Bigman Sirait, namanya juga manusia, penuh kelemahan dong. Betul, saya penuh kelemahan. Penuh kekurangan? Yes. Bisa bikin salah? Yes. Kalau gitu bisa dimengerti dan diterima? Tidak. Pahami aku? Yes. Tapi bukan terus-menerus lalu, ya gak apa-apa lah, namanya juga manusia. No. Udah salah itu. Jadi waktu aku salah, aku wajib apa? Minta ampun sama Tuhan, bereskan dan jangan ulangi. Kalau kemarin jatuh 3 kali, ya kali ini 2 kali ya tuh. Besok 1 kali. Besoknya lagi jangan jatuh-jatuh dong. Ah nanti yang lain lagi. Terus begitu ya. Sehingga kita pun harus makin sempurna. Pak mana bisa? Apa kau pikir Yesus itu nuntut main-main? Hendaklah engkau sempurna. Sama seperti apa? Bapamu sempurna. Itu tuntutan Yesus. Bagaimana bisa? Bisa. Karena penebusan kita adalah penebusan sempurna oleh imam yang sempurna. Oleh darah yang sempurna. Sehingga modal kesempurnaan ada pada diri kita. Tinggal bagaimana buahnya. Hanya satu. Kalau engkau dalam aku. Aku dalam engkau. Itu kalimat Tuhan Yesus, bukan? Apapun yang kau minta akan diberikan Bapa-Ku. Apa yang diminta orang dalam Tuhan? Cuma satu, berbuah. Dia bukan minta Ferrari ya. Berbuah. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh menjadi buah. Buah. Dan orang bisa lihat. Dan hanya orang bilang, Tuhan sungguh luar biasa memakai hambanya. Bukan hambanya yang luar biasa, Tuhannya. Ayo kita berlomba ke sana, saudaraku. Karena itu perhatikan, mulailah dari hal yang kecil. Please, tiap tindakan kita pikirin dong, kalau gini etikanya gimana sih? Etikanya, jangan bikin tindakan mendua, karena orang akan memandang rendah. Nah yang repot, kalau kita dipandang rendah ya gak apa-apa, memang kita rendah kan ya. Tapi jadi batu sandungan dalam kekristenan. Ah ini yang bahaya. Karena itu tiap kita berkewajiban untuk menghitung tiap langkah kita. Saya suka apa yang dikatakan Paulus, tidak semua yang boleh berguna. Boleh gak? Boleh. Tapi berguna enggak? Enggak. Jangan dong. Kau bebas lakukan itu. Dosamu sudah ditebus. Tapi jangan sampai itu jadi batu sandungan. Maka tiap tindakan kita perlu kehati-hatian. Perlu mencermati baik-baik. Ya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Camkanlah itu. Maka keimanan kita diuji bukan sekedar kegiatan kita. Tapi kualitas kehidupan kita. Saudara-saudara, yuk tumbuh sama-sama yuk. Pertetapkan hatimu. Ayo kita pilih jalan. Memang gak enak. Gak gampang. Mimbar ini tidak akan pernah saya obral. Ikut Tuhan semua beres. Semua. No. Saya akan kasih tahu apa yang benar. Kalau kau suka silakan. Kalau kau tidak suka. Pak rasanya kok khotbahnya terlalu berat melulu. Ah, cari yang lain. Tapi kita tidak akan obral di sini. Maka mari kita lakukan sama-sama. Imam agung kita sempurna. Yuk pelayanan kita yang sempurna. Mau saudara-saudara? Nah, langsung gak ada suara kan? Supaya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dia imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tapi ketetapan Allah kekal selama-lamanya. Ia tidak membawa domba korban untuk menebus dosa, tapi dirinya sendiri dikorbankan. Tidakkah demikian dengan kita yang dilayani oleh imam sempurna dan seharusnya melayani juga dengan sempurna. Tak sekadar memberikan rupiah kita, waktu kita, tenaga kita, tapi yang utama, hati dan pikiran kita. Tidak memberikan sisa-sisa yang ada, tapi yang utama. Yang terpenting, yang memang harus kita persembahkan pada Tuhan kita. Tanyalah hatimu, tidakkah berkat Tuhan besar di hidupmu? Tanyalah dirimu, tidakkah Ia sudah memberi hidupnya pada kita? Sudahkah kita memberi hati kita sepenuhnya pada Dia? Bapa di dalam surga, Kau tahu hati dan pikiran kami. Kau tahu hidup kami, Kau tahu hari-hari kami dan kami jalani. Tak mudah. Pasang surut hidup banyak yang tak kami duga. Tersandung jatuh. Kami terluka. Tuhan tolong kami. Bangun kembali. Tuhan bebat luka kami untuk terus setia melayani. Dan ajar kami. Jatuh kami, luka kami adalah lengah kami. Sehingga kami lebih bertanggung jawab lagi. Menjalani hari-hari ke depan. Ketika kami memakai akal budi kami menjalankan tugas pekerjaan kami. Kami menghindari berbagai kemungkinan salah yang kami lakukan. Tapi di pelayanan seringkali justru kami mencipta kesalahan. Ampuni kami. Ketika kami coba berjuang membeli apa yang kami cintai, apa yang kami sukai, kami tidak hitung-hitungan. Tapi ketika kami berurusan dengan pelayanan, kami seringkali merasa sudah terlalu banyak yang kami berikan. Ajar kami bukan melihat ke kiri ke kanan, tapi ke diri kami sendiri dan berhitung. Ajar kami menatap Engkau, Imam Agung kami, dan bercermin pada pengorbananmu. Di matimulah hidup kami, tumpah darahmulah suci kami. Sempurna pengorbananmu lah sempurna yang kami tuju. Semestinya lah kami ke sana. Tak memperhitungkan apa yang bisa kami dapatkan karena kami sudah menerimanya. Tak memperhitungkan resiko yang kami hadapi karena Engkau sudah melewatinya. Terima kasih Imam Agung kami. Keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jadilah kepala di dalamnya. Sehingga hubungan kami, suami istri, orang tua, anak, mertua, mantu, besan, menjadi hubungan yang indah. Penuh cinta kasih dan kedamaian. Karena itulah kehidupan. Tuhan tolong kami, dirindu kami. Kami berdoa. Kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu, Imam Agung. Kami berdoa. Kami memohon. Amin.